Hayu. Oi, oi. Skap. Pakai orang dalam. Aku masuk kerja pakai orang dalam. Aku anak Pak Eko. Kelurahan sebelah timur pedesaan Cibaduyut. Pakai orang dalam. Aku masuk kerja pakai orang dalam. Aku anak Pak Eko. Kelurahan sebelah timur pedesaan Cibaduyut. Pakai orang dalam. Masuk kerja gampang banget pakai orang dalam. Aku anak Pak Eko. Kelurahan sebelah timur pedesaan Cibaduyut. Langsung aku pergi saja ke tukang fotokopian. Fotokopian mau ngefotokopi KTP elektronik. KTP elektronik kok difotokopi ya ey. Yoi, langsung saja ku bawa fotokopiannya ke Bestar TV Entertainment. PT Bestar TV menerima orang dalam. Kalau kamu punya koneksi seperti Indosat, Indomie, Indomie, ya yeah. Indosat, Indomie, Tri, Telkomsel. Yang penting koneksi, ini freestyle jangan marah, ey. Ui. Ya, yeah. Langsung saja setelah itu ku ke Cibaduyut dengan Dadang Rosiki dan dengan Dendang Rosikin dan Anwar Sorti. Shada tu Anwar Sorti. Pakai orang dalam. Aku masuk kerja pakai orang dalam. Aku anak Pak Eko. Kelurahan sebelah timur pedesaan Cibaduyut. Pakai orang dalam. Aku masuk kerja pakai orang dalam. Aku anak Pak Eko. Kelurahan sebelah timur pedesaan Cibaduyut. Pakai orang dalam. Masuk kerja gampang banget pakai orang dalam. Aku anak Pak Eko. Kelurahan sebelah timur pedesaan Cibaduyut.